Selamat malam semuanya. Wan Fagansa. Salam buat Lupi Tujuh. Santunya Indonesia Raya bro. Salam buat Lupi Tujuh. Tombong atuh. Terus piye pacaran kok lulah.